bagaikan hujan dalam kemarau. Dirimu hadir buyarkan risau, betapa berarti kau bagiku. Oh roh kaya, oh roh kaya, aku berjanji akan setia. Langit dan bumi jadi saksinya, cintamu ku junjung bahwa kau tahu. Oh roh kaya, oh roh kaya. Dari banyak pria terus terang saja aku katakan, tak ingin diriku cemburu. Andai malam tak dapat aku hindari, lalu ada dengki aku pun rela mati. Bagaikan hujan dalam kemarau, dirimu hadir buyarkan risau, betapa berarti kau bagiku. Oh roh kaya, oh roh kaya.